katanya hidup itu indah, nyatanya dirimu tersiksa, nyatanya dirimu terluka. Ingatlah kita manusia yang tak lepas dari dosa. Walaupun hidup seperti raja, itu pun hanya sementara. Oh, segala yang bernyawa di dunia akhirnya kan tiada. Semua yang ada di dunia akhirnya kan tiada. Katanya hidup itu indah, nyatanya dirimu tersiksa, nyatanya dirimu terluka. Ingatlah kita manusia yang tak lepas dari dosa. Walaupun hidup seperti raja, itu pun hanya sementara. Oh, segala yang bernyawa di dunia akhirnya kan tiada. Akhirnya kan tiada.